Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ya, kenalin nama gue Ipin dan gue adalah anak seorang pedagang sayur. Dan gue sangat bersyukur karena dengan nyokap gue dagang sayur, semua kebutuhan bisa terpenuhi. Dan sekarang nyokap gue punya 3 rumah, teman-teman. Yang pertama rumah buat tempat tinggal sama jualan, yang kedua rumah kontrakan, sama yang ketiga rumah impian. Ya, namanya impian, mimpi aja dulu. Kebeli gak kebeli mah urusan belakangan ya. Iya. Dan hal yang paling membahagiakan adalah gue bisa disekolahin dari SD sampai sekarang gue udah jadi sarjana. Makanya nama gue sekarang udah ada gelarnya. Nur Arifin ST. Sarjana Timun. Enggak. Sarjana Teknik. Teknik jual timun. Iya. Dan walaupun gue udah sarjana, gue tuh tiap pagi masih sering bantuin. Ya orang nganggur, masih bantuin nyokap gue. Cuman kadang gue suka malas gitu sama ibu-ibu yang kalau belanja terus nawar, tawarannya gak dapet, itu suka pura-pura pergi. Tau ya, jadi ada yang belanja. Mas jamur berapa? 12 bu, gak dapet 10. Waduh gak bisa bu, modalnya aja 11.000. Yaelah mas. Nih mas, daripada ntar gak ada yang beli, terus jamurnya jamuran. Udah sini 10.000. Ya Allah bu, gak bakal bu. Lagian juga rezeki mah udah ada yang ngatur. Ntar juga ini jamur laku. Ya udah bu, ya udah mas, saya pergi deh. Baru selangkah pergi, ibu itu udah ngelirik. Udah jamuran belum? Ya Allah. Masih baru bu, masih seger, kayak Raisa habis mandi. Iya. Udah gitu nyebelinnya, sorenya ibu itu balik lagi. Cuma mau mastiin jamurnya itu udah jamuran atau belum. Tuh kan mas, jamurnya udah jamuran, ngewel sih kalau dibilangin. Udah nih 10.000. Ya udah bu, ambil aja dah bu. Saya juga udah males lihat muka ibu. Nah gitu dong. Kan saya dapat jamurnya jadi 2 kali lipat. Gitu. Bukannya apa-apa, cuman perkara 2.000 kenapa harus sedrama itu? Pakai segala pura-pura pergi. Kalau mau drama ya drama sekalian. Apa misalkan pakai cerita sedih. Jadi pas nawar, mas jamur berapa? 12 bu, gak dapat 10. Waduh gak bisa bu. Mas. Asal mas tahu ya mas. Saya tuh cuma punya duit 10.000 mas. Udah gitu kalau hari ini anak saya gak makan jamur, anak saya gak bisa tumbuh besar mas. Kok gitu bu? Iya anak saya Mario Bros. Tapi jujur gue tuh masih ada mindernya. Apalagi kalau gue suka sama cewek. Pernah waktu itu gue suka banget sama cewek. Ceweknya tuh cantik, gaul gitu. Tapi tuh gue suka gak pede ngedeketinnya. Apalagi setelah gue tahu saingan gue itu anak pengusaha yang kalau kemana-mana bawa mobil. Kalau dibandingin sama gue mah ya Allah. Gue mah cuma cowok biasa yang kalau kemana-mana pakai motor. Itu juga motor bebek 2006. Yang kalau digeber motor gede berubah jadi otopet. Lagi jalan nih digeber, weng, ya lah bang tega amat. Dan biasanya kalau pendekatan kan kita harus ngapel ke rumahnya. Dan biasanya untuk mencuri perhatian orang tuanya, kita tuh suka bawa sesuatu, bener gak? Kalau yang anak pengusaha main mah enak gitu kan. Halo pak, ini kebetulan ada titipan dari mama. Menu baru di restoran mama. Ayam bakar cabai hijau. Oh iya makasih ya. Anak pengusaha. Gua anak tukang sayur. Halo pak, ini ada titipan dari mama. Kemangi cabai hijau. Enak kok pak, dimakan sama ayam bakar yang tadi. Iya. Tapi di situ alhamdulillah apa pengorbanan gue tuh nggak sia-sia. Setelah berkali-kali gue ngapel ke rumahnya, di situ gue berhasil. Sekarang rumahnya bau kemangi. Iya. Makanya kadang gue suka sebel gitu sama film FTV di mana apa namanya ceritanya tuh nggak pernah ada di dunia nyata gitu kan. Adalah tukang pengusaha apa, adalah tukang sayur jadian sama pengusaha, tukang jamu jadian sama orang kaya gitu kan. Ada lagi yang tukang sayur jadian sama tukang kelapa, itu beneran nyokap bokap gue. Terima kasih, gue Ipin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ipin. Kok dari jauh mereka mirip ya berdua? Iya, aku Upin. Ya. Oh, Upin Ipin. Ilah. Hai. Oke. Masih tegang? Tegang dekat Mbak. Iya. Yeah. Ipin bisa gombal katanya, jago banget nih gombal nih Ipin nih. Oh iya. Ya kan? Kata anak-anak Bekasi jago banget kan Ipin. Kasih coba, Pin, coba gombal Pin. Mbak Bianca? Ya. Mbak Bianca tahu enggak bedanya oncom sama Mbak? Bedanya enggak tahu apa? Kalau oncom banyak jamurnya. Uh-uh. Kalau Mbak Bianca banyak ceritanya. Salam. Mbak Bianca dong, balas dong, balas. Gua enggak bisa, lo bisikin gue buat okay, ya bisikin. Sini. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Bisik-bisikin gini nih ya. Ipin. Ipin. Iya. Bapak kamu. Bapak kamu. Bapak aku ya. Hai, adek kakak dong. Iya, gimana emang. Sih? Iya. Yaudah langsung aja kita dengar komentar dari para dan juri ya. Silakan Pade Indro. Yo Ipin. Iya Pade. Ini balik nih. Ini kayaknya di season ini. Groginya gak tahu tingkatnya tingkat dewa kali ya. Iya, ada dua orang, lu tuh persoalannya sebetulnya cuman grogi. Jalan pikiran lu tuh sebetulnya bagus banget, unik gitu menurut aku ya. Ada beberapa hal yang menurut aku cara berpikirnya gak biasa dan unik banget. Atau mungkin juga karena kita gak pernah ada komika yang berbicara soal sayur ya, sebagai tukang sayur. Tapi persoalan lu tuh sebetulnya cuman itu. Masih grogi dan kelihatan banget. Ya. Jadi kuncinya satu seperti Yuda tadi adalah, bukan Yuda yang grogi siapa ya, oh Ubu Waris ya. Kuncinya satu, kamu harus belajar perang dulu sama grogimu. Ya. Yang pertama setahu saya secara teknis harus rileks sebagai seorang komika. Rileks itu kamu dapetin dulu. Dan kamu punya bakat atau punya modal bahwa kamu punya cara berpikir yang unik. Sehingga insya Allah menghasilkan beat-beat yang bagus pasti bisa. Oke? Okay? Oke. Okay. Tidak mengecewakan. Makasih, terima kasih Pak De. Dan perlu kita kasih tahu tadi si Ipin itu over 15 detik waktunya. Si. Berikutnya silakan komentar dari Bang Panji. Ya beat pembukanya lemah, gak nonjok. Terus secara penampilan menurut gue secara teknis juga gak impresif gitu. Gak mengagumkan untuk seseorang yang ada di panggung suci. Sebenarnya gak apa-apa sih. Cuman gue aja yang sentimennya jelek terhadap teknik kayak A, B, A plus B. Yang tadi gue lihat lu tunjukkan sarjana timun. Gak deng, sarjana teknik. Teknik jual timun. A, B, A plus B. Gak apa-apa sih sebenarnya tapi. Aduh gue mau ngomong tapi takut dibilang jahat lagi. Tapi. Gak apa-apa dong. Cuman ini doang yang keluar dari, itu Kodion open mic gitu. Kayak, sering banget gue liat di open mic gitu. Kayak, jadi kayak, gak, tapi lucu sih memang gue akuin lucu gitu. Hanya saja emang gue sentimen kali ya, ini gue personal aja kayak. Mungkin gak bisa di ini cuman, gak impresif gitu. Gak. Selain bahwa lu anak tukang sayur tuh, lu mau ngasih apa gitu. Manggung juga aneh, tadi beat jamur tuh aneh banget. Aneh banget dari sisi delivery, ditutupnya lebih aneh lagi. Habis selesai joknya, gitu. Waduh, ada gitunya. Ada masalah dengan gitu? Gak apa-apa. Coba dirubah dengan gini. Ada beda gak? Gitu. Ketika ada tanda waktu rumah habis, langsung gelagapan. Langsung bingung. Nah, gimana nih nutupnya nih? Itu juga menunjukkan ketidakmatangan. Sayang sih. Gue mah kalau dikasih panggung kayak gini sih pengennya dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi kayaknya grogi lu menguasai lu. Yang pada Indro bilangnya tuh mau gue pakai lagi untuk nutup. Kalau lu gak bisa menguasai lu sendiri, lu gak bisa menguasai penonton. Dan di sini kalau lu gak bisa menguasai penonton, lu gak bisa menguasain suci. Ya, Thank you. Makasih. Thank you Panji. Calon Tom. Ipin. Ya Cak. Memang berat ya untuk tampil di situ. Bawa materi memperkenalkan sebagai anak tukang sayur. Kalau saya dulu sih anak sopir. Jadi paling enggak traveling lah ya. Tapi tadi ya, saya dengar-dengar tadi ibu-ibu yang beli jamur tadi loh ya. 2000 sore disamperin. Jamurnya sudah tambah jamur. Nah gini dong, jamurnya jadi 2 kali ya kan. Maksudnya dapat jamurnya lebih banyak daripada kalau beli pagi. Iya. Maksudnya sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin karena pemilihan kata-katanya ya, yang kurang pas, kurang tepat. Jadi tidak semua bisa menangkap seperti itu. Ya, postur seperti Anda ini kalau dilihat sebenarnya untuk lucu sudah lumayan. Kita tidak boleh menafikan fisik ya, karena Anda berkomedi ya, entah apapun itu. Gipsi kenapa dia laku? Karena bentuknya aja sudah lucu. Kemasannya sudah lucu. Komedi kalau kemasannya sudah lucu tinggal menambah isinya. Nah itulah PR-nya. Kemasan Anda sudah lumayan lucu. Tinggal nambahin isinya. Ya. Mudah-mudahan secara porsi kamu sudah punya modal penampilan fisik yang menggemaskan ya. Tapi mudah-mudahan isinya ditambah lagi. Saya berharap kamu bisa lolos malam ini supaya malam besok kamu bisa tidur. Bisa tidur, bisa nampil. Bisa nerus. Hah? Bisa nerusin dong masa tidur. Ya senggangannya tidur dulu, masa mau terus memang tampilnya kapan? Kan minggu depan lagi. Masa besok gak tidur kamu? Kamu pengen tampil besok apa tidur? Tidur. Loh tidur. Jangan dipaksa dong. Tidur. Nah. Susah, bener, susah. Emang saya, bapak buahnya begitu. Cara berpikirnya bagaimana? Bener, ini tim saya ini harus realistis. Yeah. Oke. Okay. Tidak harus menjadi menang, yang penting menjadi lebih baik. Lebih baik lagi kalau menang. Okay. Amin. Terima kasih calon Tom.